hia silesung pipimu menambahkan asmara saat ku menatapmu. Banyak pesan tak memberi kesan, kau bukanlah yang aku dambakan. Namun hati berkata bukan, kau selalu datang di mimpiku setiap minggu. Aku tak peduli berapa lama ku menunggumu, rindu tak ragu setia di setiap waktu. Siapapun dirimu itu mewarnai hidupku, terpesona pandanganmu. Sinar mentari memang sulit untuk dihindari. Banyak pesan tak memberi kesan, kau bukanlah yang aku dambakan. Namun hati berkata bukan, kau selalu datang di mimpiku setiap minggu. You, every single day just make me closer to you. And I'll fight for us to learn to the past, leave behind. Learn to let go of oh. Boy, we're mistakes, we're only human. Don't give up and let them see the real. Aku tak peduli berapa lama ku menunggumu, rindu tak ragu setia di setiap waktu. That's it.